Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita, na'am, membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi nantikina biha. Na'am, dan kita masih di pelajaran yang ke-29. Na'am, di halaman 209 kita memasuki yang poin 9-nya. Naam, barakallahu fikum. Dan masih pada pembahasan fi'il mudhaf ya. Naam. Sebelumnya poin 8 pembahasannya tentang fi'il mudhari' mudhaf yang kemasukan lam. Naam, sekarang kemasukan la nahiyah. Kalau lam masuk ke fi'il mudhari', fi'il mudhari'nya menjadi majzum. La nahiyah juga menjadikan fi'il mudhari' menjadi majzum. Naam. Barakallahu fikum. Perintahnya kita baca nomor poin 9, adkhil la nahiyah 'alal fi'li alladhi amama kulli jumlatin wa akmil bihil jumlata. Masukkan la nahiyah pada fi'il yang di depan setiap kalimat. Masukkan la nahiyah pada fi'il yang dalam kurung maksudnya, yang fi'il tersebut di depan setiap kalimat, yaitu yang dalam kurung. Ama alladhi amama kulli jumlatin wa akmil bihil jumlah, yang ada di depan setiap kalimat, dan sempurnakanlah jumlah yang titik-titik, kalimat yang bertitik-titik. Nah, dengan fi'il tersebut yang dalam kurung. Naam, barakallahu fikum. Kita baca. La tasubba li mazidan minal qahwa. La tasubba li mazidan minal qahwa. Jangan engkau tuangkan bagiku tambahan kopi. Jangan engkau tuangkan bagiku tambahan minuman kopi. La tadhunna anna limtihana sayakunu sahlan. La tadhunna anna limtihana sayakunu sahlan. Jangan engkau mengira bahwasanya ujian akan mudah. Jangan engkau mengira bahwasanya ujian akan mudah. Naam. Alimtihan ada hamzah wasal di situ ya. Naam, ada dua hamzah wasalnya. Pertama pada hamzah yang pertama yang paling depan, yang kedua setelah lam. Naam, hamzah wasal. Kalau alnya dibuang kita ucap imtihanun, imtihanun. Kalau masukkan wawu kita ngucap wamtihanun. Nah, naam. Hamzah wasal itu ketika di tengah kata enggak dibaca, di tengah antar kata. Wamtihanun. Kemudian masuk al. Al di situ juga ada hamzah wasalnya, yang paling depan tuh al tuh hamzah wasal. Sekarang ketemu dua hamzah wasal, ya enggak? Naam, maka bagaimana bacanya? Bacanya hurufnya ada tulisannya, namun secara bacaan enggak ada, jadi dianggap enggak ada. Maka setelah itu ketemu dua sukun. Sukun mana? Pada lam dan sukun pada mim. Iya enggak? Nah, apa yang terjadi ketika ketemu dua sukun? Hidupkan salah satu sukun. Beri harokat kasroh untuk menghidupkannya. Menjadi alimtihan, alimtihan. Ana, ana limtihan. Ana limtihana. Ana limtihana, bukan anal imtihan, bukan, tapi anal limtihana. Kalau bacanya anal imtihan salah. Enggak ada bedanya dengan baca hamzah qat'i nanti. Contoh qat'i itu apa? Al ikram. Al ikram kita baca anal ikram, ya kan? Anal ikram, anal ikrama. Hamzah qat'i. Kalau ini hamzah wasal, maka kita baca anal limtihana. Kalau yang bacanya anal imtihana, bilang ke yang baca ini, apa bedanya dengan kita baca anal ikrom, anal ikroma dibaca, ya kan? Anal ikroma lam dibaca, hamzah kasroh dibaca. Kalau ini enggak karena hamzah wasal, maka lam sukun setelah hamzah wasal dianggap enggak ada. Setelah itu mim sukun, ketemu dua sukun, lam dihidupkan dengan kasroh, jadi analimtihana. Latadunna anna limtihana. Anna limtihana sahlan. Naam. Barakallahu fikum. Latasubba akhakal muslima. Latasubba akhakal muslima. Jangan kau celah saudaramu yang muslim. Jangan kau celah saudaramu yang muslim. Naam, silakan dibaca nomor 4. La ta'udda hadhihi riyalati. Nah, artinya jangan menghitung rial-rial ini. Nah, ahsanta. La ta'udda hadhihi riyalati, jangan engkau hitung uang-uang real ini. Nah. Berikutnya. La tamuro baina yadayil musalli. Naam, ahsanta. Artinya janganlah engkau melewati antara apa ini? Di depan, di depan baina yadai itu di depan. Di artinya depan orang yang sholat. Iya, depan orang yang sholat. La tajura as-saburata min makaniha. Janganlah engkau geser papan tulis itu dari tempatnya. Naam. La tajura as-saburata min makaniha. Ahsanta. 10. Isnadu adda ila dhamairi. Penyandaran adda kepada domir-domir. Naam. Ya, kita baca Hamidun adda. Hamidun adda. Aminatu addat. Aminatu addat. Anta adatta. Anta adatta. Anti adatti. Anti adatti. Ana adattu. Ana adattu. Al-auladu addu. Al-auladu addu. Al-banatu adatna. Al-banatu adatna. Antum adattum. Antuna adatunna. Antuna adatunna. Nahnu adatna. Nahnu adatna. Naam. Barakallahu fikum. Hamidun adda, Hamid menghitung. Aminatu adat, Aminah menghitung. Naam, semuanya artinya sama. Beda fa'ilnya yang beda ya. Fa'ilnya kalau ada mustatir huwa, adat mustatir hiya. Adatta fa'ilnya taknya, adati ti. Adatu tu. Adu wawu. Adatna nun. Adatum tum. Adatuna tunanya. Adatna na. Nam. Qala isnadu ya'uddu ila dhamairi. Penyandaran ya'uddu kepada domir-domir. Sekarang mudoreknya. Nam, kita baca Hamidun ya'uddu. Hamidun ya'uddu. Aminatu ta'uddu. Aminatu ta'uddu. Anta ta'uddu. Anta ta'uddu. Anti ta'uddina. Anti ta'udina. Ana a'uddu. Ana a'uddu. Al-auladu ya'udduna. Al-auladu ya'udduna. Al-banatu ya'dudna. Al-banatu ya'dudna. Antum ta'udduna. Antum ta'udduna. Antuna ta'dudna. Antuna ta'dudna. Nahnu na'uddu. Nahnu na'uddu. Naam, barakallahu fikum. Sama ngartikannya seperti di atas, cuman di bedanya sedang atau akan. Kalau fi'il mudhari' anta ta'uddu berarti engkau sedang atau akan menghitung. Nah, ta'uddu fa'ilnya mustatir wujuban anta. Yang hamidun ya'uddu fa'ilnya huwa ya'uddu. Aminatu ta'uddu fa'ilnya hiya Anta ta'udu fa'ilnya musatir anta. Anti ta'udina fa'ilnya iya. Ana a'udu fa'ilnya musatir ana. Al-auladu ya'uduna fa'ilnya wawu. Al-banatu ya'dudna fa'ilnya nam, na, nun. Antum ta'uduna fa'ilnya wawu. Antuna ta'dudna fa'ilnya nam, nun. Nahnu na'udu fa'ilnya mustatir. Mustatir ujuban takdirnya nahnu. Nam, isnadu fi'lil amri min adda ila dhamairi. Penyandaran fi'l amr ada kepada dhamir-dhamir. Nah, sekarang masuk ke fi'l amrnya. Kita baca udda ya hamidu. Udda ya hamidu. Hitunglah wahai Hamid. Hitunglah wahai Hamid. Uddu ya auladu. Uddu ya auladu. Hitunglah wahai anak-anak. Hitunglah wahai anak-anak. Uddi ya aminatu. Uddi ya aminatu. Hitunglah wahai Aminah. Hitunglah wahai Aminah. Udutna ya banatu. Udutna ya banatu. Hitunglah wahai para anak perempuan. Hitunglah wahai anak perempuan. Nah, nomor 13 atau poin 13. Ta'ammal isti'malal kalimataini qat abadan. Perhatikan pemakaian dua kata yaitu qat dan abadan. Nah, qat artinya sama sekali ya, abadan selamanya. Ma fa'altu hadza qat. Ma fa'altu hadza qat. Aku tidak melakukan ini sama sekali. Lam akul ta'aman ladzidan mithlu hadza mithla hadza qat. Lam akul ta'aman ladzidan mithla hadza qat. Aku tidak pernah makan makanan lezat seperti ini sama sekali. Lam atrukil sholata qat. Walan atruka walan atruka ha abadan. Aku tidak meninggalkan sholat sama sekali dan tidak akan meninggalkannya selamanya. Lam asma' kalaman mithla hadza qat. Lam asma' kalaman mithla hadza qat. Aku tidak mendengar perkataan seperti ini sama sekali. Aku tidak mendengar perkataan seperti ini sama sekali. Kaifa taqulu inna innaka ra'aitani fil hindi. Bagaimana engkau berkata sesungguhnya engkau melihatku di India? Ana madhahabtu ilal hindi qat. Aku tidak pernah pergi ke India sama sekali. Nah, keterangannya qat khosun bil madi. Qat khusus untuk fi'il madi. Wa abadan khosun bil mustaqbal. Dan abadan khusus untuk yang akan datang. Nah, sehingga antum perhatikan di atas kalimatnya. Walan atruka abadan. Aku tidak akan meninggalkannya abadan selamanya. Nah, mustaqbal artinya akan datang. Kalau madi yang telah lalu. Nah, berikutnya ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. 6. Layyinun ismu tabdil alyanu. Layyinun isim tabdilnya adalah alyanu. Layyinun artinya lembut. Lembut, halus, lunak, layyinun. Isim tabdilnya alyanu, lebih lembut. 6. Kemudian di situ disebutkan hadal hariru layinun, sutra ini lembut. Wadalika alyanu min hada, dan yang itu lebih lembut dari yang ini. Nah, toyib, toyibun, toyibun yang baik. Layinun toyibun itu termasuk sifat musyabaha. Ismu tafdhil atyabu, isim tafdhilnya atyab, lebih baik. Hada ta'amu toyibun, makanan ini baik. Wadalika atyab, dan yang itu lebih baik. Nah, nah, kita baca al-kalimatul jadidatu, al-kalimatul jadidatu, kosakata baru, kosakata baru, marratun marratun, marratun marratun, apa artinya? Nah, kalau marrah sekali, marratun berkali-kali. Ya. Ad-dibaju naun minal harir. Ad-dibaju naun minal harir. Nah, artinya kain dibaj itu jenis dari sutra. Kain dibaj jenis dari sutra. Nah. Nuskhatun nusakhun. Nuskhatun nusakhun. Artinya ya, naskah, nuskho, naskah, nusakhun jamaknya nusakhun, naskah. Kafun akufun, kafun akufun artinya ya, telapak tangan. Raihatun, raihatun artinya bau. Nam, raihatun karihatun apa artinya? Bau yang dibenci. Asal raihatun itu umum, bau yang dibenci. Kalau bau busuk, raihatun muntinatun, muntina itu bau busuk. Hunaihatun, hunaihatun artinya apa? Ya, sejenak, sebentar. Mazidun, mazidun artinya tambahan. Nah, tambahan ya. Karihatun, karihun, mudakar ya, karihun artinya, artinya karihun, nah, yang tidak, yang tidak disukai, yang dibenci. Kalau mu'anasnya karihatun, karihun, karihatun. Balu'atun, balu'atun artinya, nah, saluran air yang kotor, solokan ya, maksudnya yang ke tempat keluarnya saluran air yang kotor untuk tinja dan semisalnya. Ghafilun, ghafilun artinya enam, yang lalai. Layyinun, layyinun artinya lembut, yang lembut. Kalau diartikan lembut nanti bisa ketemunya fi'il lana yalinu. Kalau kita artikan isim, isim sifat musyabaha, kita artikan seperti isim fa'il, yang lembut. Toyibun, toyibun artinya yang baik, yang baik. Nam, dafa ayat fa'u artinya mendorong. Nah, kalau kali ini artikan mendorong, jangan diartikan yang mendorong, salah, mendorong fi'il. Kalau ini marido yamrodu, marido yamrodu artinya sakit. Nam, sakit, marido sakit, kalau sama artinya, cuman beda mah di mudhari aja. Hasina yahzanu, hasina yahzanu. Nam, artinya nam, sedih. Arqulafikum. Di situ ada tabel aqsamul fi'li, pembagian, pembagian fi'il. Al fi'lu, yang kolom pertama jenis fi'ilnya. Di sebutan ada fi'il salim, fi'il mudha', fi'il mahmus mudha'af, fi'il mu'tal. Mu'tal fa disebut mithal, mu'tal ain disebut ajwab, mu'tal lam disebut naqis. Lalu ada lafif mafruq, lafif makrun. Nah, itu ya. Fi'il yang pertama apa disebut fi'il salim, yaitu fi'il yang penyusun hurufnya semuanya huruf sahih. Artinya tidak ada huruf ilat, huruf ilatnya, huruf usulnya itu semuanya sahih, tidak ada huruf ilatnya. Mahmus adalah fi'il salim yang ada huruf hamzanya. Fi'il sahih yang ada huruf hamzanya atau mahmus. atau fi'il yang ada huruf hamzahnya disebut mahmuz. Baik hamzahnya di depan seperti akala, atau di tengah seperti sa'ala, atau di belakang seperti qara'a. Fi'il mudha'af, fi'il yang ain fi'il dan lam fi'ilnya dari huruf yang sama. Ada asalnya adada, sama asalnya samima, jadda asalnya jadida. Nah, mu'tal fa disebut misal, yaitu fi'il yang berawalan huruf ilat seperti waqafa, seperti yasaro, huruf ilat. Mu'tal ain, yaitu fi'il yang huruf ainnya huruf ilat, disebut ajwab seperti qawla, ba'a, nama. Mu'talam, yaitu yang huruf terakhirnya huruf ilat, nakis, disebut fi'il nakis. Kemudian fi'il nakis ada yang huruf ilatnya itu berturut-turut pada lam dan pada ain, maka disebut lafif makrun. Kawa, lihat kawa itu. Wawu huruf ilat, kemudian setelahnya huruf ilat berturut-turut disebut makrun. Lafif makrun. Nah, kemudian lafif mafruq yang huruf ilatnya di fa dan lam, waqo contohnya. Nah, silakan siapa membaca salim. Sebut madi, mudhari' marfu, mudhari' mansub, mudhari' majzum sama amrnya. Antum menyebutnya langsung enggak usah menyebut. Kita kasih contoh satu ya. Kita baca bareng. Kataba. Yaktubu. Lan yaktuba. Lam yaktub. Uktub. Nah, itu bacanya. Berarti kataba untuk fi'il madi, yaktubu mudhari' marfu, tanda rafa'nya dhamma, lan yaktuba mudhari' mansub tanda nasabnya fathah, lan lam yaktub, lam yaktub mudhari' majzum tanda jazmnya sukun, uktub fi'il mudhari' yang tanda mabni yang tanda tandanya afan fi'il amr, uktub fi'il amr yang mabni tandanya sukun, mabni tanda sukun. Nah, silakan Mahmud baca. Akala ya'kulu lan ya'kula lam ya'kul kul. Sa'ala yas'alu lan yas'ala lam yas'al is'al. Qara'a yaqra'u lan yaqra'a lam yaqra' ikra'. Nah, siapa yang kedua? Untuk yang is'al itu bisa sal, ya. Bisa dibaca sal, bisa is'al. Takhfif. Yang akala ya'kulu, fi'il amarnya di situ kul untuk takhfif. Nah, kalau secara kiasnya ukul. Nah, kemudian terjadi takhfif seperti uf'ul, uf'ul. Uf'ul berarti ukul kan? Terjadi takhfif menjadi kul. Nah, sa'ala juga terjadi takhfif pada hamzah, hamzahnya dibuang menjadi sal. Seperti kul dibuang hamzahnya jadi kul. Nah, mudhaf sekarang. Adda ya'uddu lan ya'udda lam ya'udda udda. Shamma yashammu lan yashamma lam yashamma shamma. Jadda yajiddu lan yajidda lam yajidda jidda. Naam. Barakallahu fikum. Yang fi'il misal sekarang siapa? Waqafa yaqifu lai yaqifa lam yaqif tif. Naam. Fi'il mu'tal ain fi'il ajwab. Silakan. Qala yaqulu lan yaqula lam yaqul kul. Ba'a yabi'u lan yabi'a lam yabi' bi'. Nama yanamu lan yanama lam yanam nam. Nam. Fi'il naqis sekarang. Mu'talam. Masya yamsi lan yamsiya lam yamsi imsi. Nasiya yansa lan yansa lam yansa insa. Naha yanha lan yanha lam yanhi inha. Lam yanha. Lam yanha. Lam yanha inha. Naam. Da'a yad'u lan yad'uwa lam yad'u ud'u. Nah, kalau kita perhatikan untuk fi'il yang mu'talam, fi'il naqis, ketika berakhiran ya atau wawu, ketika mudhari'nya berakhiran ya atau wawu, mansubnya fathanya kelihatan. Yamsiya menjadi lan yamsiya lan yad'uwa. Tapi kalau mudhari'nya berakhiran alif, maka ketika mansub juga tidak kelihatan. Seperti ketika marfu' tidak kelihatan. Harokat fathah tidak kelihatan. Lan yansa, lan yanha. Tapi kalau berakhiran ya atau wawu kelihatan. Lam, lan yamsiya, lan yamsiya, lan yad'uwa. Kalau majzum semuanya hilang huruf iratnya. Lam yamsi, lam yansa, lam yanha, lam yad'u. Seperti pada fi'il amr. 6. Satu kolom lebih. Tafif makrun sama mafruq. Kawa yakwi lan yakwiya lam yakwi ikwi. Waqa yaqi lan yaqiya lam yaqi qi. 6. Ada pertanyaan? Waqa menjaga ya. Nah, kalau enggak ada kita cukupkan sampai di sini. Tinggal dua pelajaran ya. Pelajaran 30 sama 31. Nah. Persiapkan untuk ujian. Yang tidak bisa hadir karena jauh nanti bisa download soal. Dikirimkan ke panitia jawabannya, nanti di scan atau di foto yang jelas. Tapi yang dekat-dekat, yang area Banyumas sekitarnya ya, Banyumas, Purwokerto gitu ya, diharapkan datang nanti di tempat tes yang ditentukan. Tempatnya di Masjid Umar bin Khattab sama Gede, sama di sini di Ma'had Al-Faruq Kalibagor. Insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Iya. Minggu minggu tenang dulu. Ini dua kali pertemuan lagi kan? Kemungkinan dua atau tiga kali lagi ya. Katakan kita mulai Jumat, Sabtu, Ahad selesai misal ya. Ini sih misal. Nah, terus tesnya kapan? Untuk ini loh, untuk apa, persiapan tempat dan lain-lainnya. Yang barangkali ada yang nyiapkan nasi kotak atau apa. Iya. Artinya makan dulu apa ngerjain soal dulu tadi. Ini kita malam Senin ya. Besok libur. Dan Jumat insyaallah kita taklim, namun malam Sabtu, malam Ahad barangkali tiga kali lagi selesai. Barangkali lah, ini kan dua pelajaran singkat-singkat, pendek-pendek ya. Nah. Setelah itu libur libur sepekan atau dua pekan? Murja'ah. Udah kan udah dikasih kisi-kisi kan antum. Udah ada kisi-kisi antum tinggal didengar ulang kisi-kisinya, nanti dilihat jawaban yang benarnya kan sudah pernah dibahas dalam setiap pelajaran jawaban yang benar. Dengar ulang aja ini ya, rekaman ya. Nah, insyaallah setelah selesai pekan depan kita selesaikan jilid 3 insyaallah. Lalu sepekan lagi atau dua pekan lagi tes. Insyaallah gitu. Persiapan ya, insyaallah. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.